Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 514. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Jadi, semua bid'ah itu seyogyalah ditutup pintu-pintunya dan ditantang terhadap pembid'ah-pembid'ah itu, segala bid'ahnya. Walaupun mereka itu berkeyakinan bahwa bid'ah-bid'ahnya itu benar, sebagaimana ditolak dikembalikan kepada Yahudi dan Nasrani kekufurannya, walaupun mereka itu berkeyakinan bahwa yang demikian itu benar. Karena kesalahan mereka diketahui dengan pasti. Lain halnya kesalahan pada tempat-tempat sangkaan bagi ijtihad. Jikalau engkau berkata, manakala Anda mengajukan pertanyaan kepada orang Qadariyah mengenai perkataannya, kejahatan itu tidak dari Allah. Niscaya orang Qadariyah itu akan mengajukan pula pertanyaan kepada Anda mengenai perkataan Anda. Kejahatan itu dari Allah. Dan begitu pula mengenai perkataan Anda, bahwasanya Allah Ta'ala akan dilihat. Dan pada masalah-masalah lain. Karena pembid'ah itu merasakan benar pada dirinya sendiri. Dan orang yang benar dianggap pembid'ah itu oleh pihak pembid'ah. Masing-masing mendakwakan dia yang benar. Dan menantang bahwa dia pembid'ah. Maka bagaimanakah ihtisab itu akan sempurna? Ketahuilah bahwa kami karena pertantangan ini mengatakan, dilihat ke negeri yang telah lahir bid'ah padanya. Jikalau bid'ah itu asing pada rakyat banyak dan manusia semuanya di atas sunnah, maka dilakukan hisbah tanpa keizinan sultan atau penguasa. Dan jikalau terbagi penduduk kepada ahli bid'ah dan ahli sunnah, dan pada pengajuan pertanyaan itu menggerakkan fitnah dengan bunuh-membunuh, maka tiadalah hisbah bagi orang seorang mengenai mazhab-mazhab selain dengan ketetapan sultan. Apabila penguasa melihat sesuatu pendapat yang benar, dan ia memberi pertolongan dan memberi izin kepada seseorang untuk melarang pembid'ah daripada melahirkan bid'ahnya itu, niscaya adalah yang demikian bagi orang tersebut. Dan tidak boleh bagi orang lain. Sesungguhnya apa yang ada dengan keizinan sultan, niscaya tiada akan berhadapan-hadapan pada orang lain. Dan apa yang ada dari pihak orang-orang seorang, maka hal itu dapat berhadapan-hadapan dengan orang lain. Kesimpulannya, hisbah itu pada bid'ah lebih penting daripada hisbah pada tiap-tiap perbuatan mungkar. Tetapi seyogyalah dijaga padanya, uraian yang telah kami sebutkan itu, supaya tidak bertentangan keadaan dan tidak membawa kepada penggeraan fitnah. Bahkan, kalau sultan mengizinkan secara mutlak untuk melarang tiap-tiap orang yang dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk atau Allah tiada akan dilihat atau Allah tetap di atas ars yang bersentuhan dengan ars yang bersentuhan dengan asi atau bid'ah-bid'ah yang lain, niscaya berkuasalah masing-masing orang melarangnya. Dan tidaklah bertentangan urusan padanya. Yang bertentangan ialah ketika tiada keizinan sultan saja. Rukun ketiga. Muhtasab alaih. Syaratnya, bahwa muhtasab alaih dengan sifat yang menjadikan perbuatan yang dilarang daripadanya terhadap dirinya itu adalah pembuat mungkar. Sedikitnya yang memadai untuk demikian ialah bahwa muhtasab alaih itu manusia dan tidak disyaratkan mukallaf. Karena telah kami terangkan bahwa anak kecil jika meminum khamar niscaya dilarang dan dilakukan ihtisab kepadanya meskipun ia belum baligh atau belum dewasa, dan tidak disyaratkan mumayyiz atau yang sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak. Karena telah kami terangkan bahwa orang gila jikalau berzina dengan wanita gila atau mendatangi hewan betina, niscaya wajiblah dilarang daripadanya. Benar, sebagian perbuatan itu tidaklah mungkar pada orang gila, seperti meninggalkan salat, puasa, dan lainnya. Akan tetapi, kita tidak boleh kepada perbedaan penguraian. Sesungguhnya yang demikian juga termasuk apa yang berbeda kepadanya pada orang mukim dan orang musafir, orang sakit dan orang sehat. Dan maksud kita ialah menunjukkan kepada sifat yang dihadapkan kepada pokok penantangan, tidak apa yang disediakan untuk penguraian-penguraian. Jikalau engkau berkata, cukuplah dikatakan saja muhtasab alaih itu hewan, dan tidak disyaratkan padanya muhtasab alaih itu manusia. Karena hewan, jikalau merusakkan tumbuh-tumbuhan orang, niscaya kita larang, sebagaimana kita larang orang gila dari berzina dan mendatangi hewan betina atau berzina dengan hewan betina. Ketahuilah bahwa memakan yang demikian itu hisbah, tidak ada caranya. Karena hisbah ialah ibarat dari larangan perbuatan mungkar karena hak Allah menjaga orang yang dilarang daripada mengerjakan yang mungkar. Melarang orang gila dari zina dan mendatangi hewan betina adalah karena hak Allah. Demikian juga melarang anak kecil dari meminum khamar. Dan manusia apabila merusakkan tanaman orang lain, niscaya dilarang karena dua hal. Niscaya dilarang karena dua hak. Pertama, hak Allah Ta'ala, karena perbuatan itu maksiat. Kedua, hak orang yang dirusakkan. Keduanya itu dua sebab yang berpisah satu dari lainnya. Kalau ia memotong anggota tubuh orang lain dengan keizinannya, maka telah terdapat perbuatan maksiat dan gugur hak orang yang dianiayakan disebabkan keizinannya. Maka tetaplah hisbah dan larangan itu dengan salah satu dua sebab tadi. Hewan, apabila merusakkan kepunyaan orang, maka tiadalah kemaksiatan padanya. Akan tetapi tetaplah dilarang disebabkan salah satu dari dua sebab tadi. Tetapi pada persoalan ini mengandung hal yang halus, yaitu bahwa kita tidak maksudkan dengan mengeluarkan hewan itu akan melarang hewan, tetapi kita maksudkan menjaga harta orang Islam. Karena hewan kalau memakan bangkai atau meminum pada bejana yang di dalamnya ada khamar atau air yang bercampur dengan khamar, niscaya tidak kita larang. Bahkan boleh memberikan makanan anjing buruan dengan bangkai busuk yang baru mati. Tetapi harta orang Islam apabila didatangi kelenyapannya dan kita sanggup memeliharanya tanpa payah, niscaya wajiblah yang demikian atas kita karena menjaga harta. Bahkan jikalau jatuh kendi kepunyaan seseorang dari atas dan di bawahnya ada botol kepunyaan orang lain, maka haruslah ditolak kendi untuk memelihara botol. Bukan untuk mencegah kendi dari jatuh, kita tidak maksudkan menjaga kendi dan menjaganya dari memecahkan botol. Kita melarang orang gila dari zina dan mendatangi hewan betina dan meminum khamar. Demikian juga anak kecil, bukan untuk memelihara hewan yang didatangi atau khamar yang diminum. Akan tetapi, pemeliharaan untuk orang gila itu daripada meminum khamar dan membersihkan baginya dari segi dia itu manusia yang dihormati. Inilah titik-titik halus yang tidak dapat dipahami oleh selain orang-orang yang dalam penyelidikan atau al-muhaqqiqun. Maka tiada syogialah dilupakan kepadanya. Kemudian tentang apa yang wajib dibersihkan anak kecil dan orang gila daripadanya itu ada penelitian. Karena kadang-kadang terdapat keraguan-keraguan tentang pelarangan anak kecil dan orang gila dari memakai sutra dan yang lain dari itu. Dan akan kami bentangkan untuk yang kami isyaratkan itu pada bab ketiga. Jikalau Anda bertanya, tiap-tiap orang yang melihat hewan-hewan yang terlepas dari tanaman orang, adakah wajib ia mengeluarkannya? Dan tiap-tiap orang yang melihat harta orang muslim yang hampir hilang, adakah wajib ia menjaganya? Jikalau Anda mengatakan bahwa yang demikian itu wajib, maka ini adalah pemberatan sekali yang membawa kepada jadinya manusia itu dipaksakan untuk orang lain sepanjang umurnya. Dan jikalau Anda mengatakan tiada wajib, maka mengapakah wajib ihtisab kepada orang yang merampas harta orang lain dan tiada sebabnya selain memelihara harta orang lain? Kami menjawab, ini adalah pembahasan yang halus, lagi sulit. Dan jawaban yang singkat mengenai ini kami mengatakan, manakala sanggup memeliharanya dari kehilangan tanpa memperoleh kepayahan pada tubuhnya, atau kerugian pada hartanya, atau kekurangan pada kemegahannya, niscaya wajiblah atasnya yang demikian itu. Kadar yang demikian itu wajib mengenai hak-hak orang muslim. Bahkan itu adalah derajat hak-hak yang paling kurang. Dalil-dalil yang mewajibkan untuk hak-hak kaum muslimin itu banyak. Dan ini derajat yang sekurang-kurangnya. Dan itu adalah lebih utama mewajibkannya daripada menjawab salam. Sesungguhnya, menyakitkan tentang ini adalah lebih banyak daripada menyakitkan tentang meninggalkan menjawab salam. Bahkan, tiada terdapat perselisihan mengenai harta orang apabila lenyap dengan kezaliman orang yang zalim dan ada padanya kesaksian. Jikalau dikatakan dengan kesaksian itu, maka hak itu kembali kepada pemiliknya. Niscaya wajiblah yang demikian itu atasnya. Dan ia maksiat dengan menyembunyikan kesaksian itu. Dan searti dengan meninggalkan kesaksian itu, meninggalkan tiap-tiap penolakan yang tidak ada kemadaratan atas penolakannya. Jikalau ada padanya kepayahan atau kemadaratan pada harta atau kemegahan tercemar namanya, niscaya tiada wajib yang demikian. Karena haknya dijaga mengenai kemanfaatan tubuhnya, mengenai harta dan kemegahannya, seperti hak orang lain, maka tiadalah wajib ia menebus orang lain dengan dirinya. Benar, mengutamakan orang lain itu disunahkan. Dan menghadapi segala kesulitan karena kaum muslimin, itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau qurbah. Adapun mewajibkannya adalah tidak. Jadi, jikalau menyusahkannya mengeluarkan hewan-hewan dari tanamannya, niscaya tiada wajib ia mengusahakan yang demikian. Tetapi apabila tiada menyusahkan dengan membangunkannya, membangunkan pemilik tanaman dari tidurnya, atau dengan memberitahukannya, niscaya haruslah yang demikian. Menyia-nyiakan memberitahu dan membangunkannya adalah seperti menyia-nyiakan memberitahu kepada hakim dengan kesaksian. Dan yang demikian itu tak ada padanya kemaafan. Dan tiada mungkin dijaga kepada antara sedikit dan banyaknya. Sehingga dikatakan, jikalau tiada hilang daripada barang yang bermanfaat bagi dirinya pada waktu pekerjaannya mengeluarkan hewan-hewan itu, selain sekedar sedirham umpamanya, dan pemilik tanaman akan hilang banyak harta, maka kuatlah pihaknya sendiri. Karena sedirham yang menjadi miliknya itu, ia berhak menjaganya. Sebagaimana berhak pemilik 1000 dirham menjaga 1000 dirham. Dan tiada jalan untuk berpindah kepada yang demikian. Apabila harta itu hilang dengan jalan maksiat, seperti dirampas atau membunuh budak kepunyaan orang lain, maka wajiblah melarangnya. Walaupun ada padanya sesuatu kesusahan, karena yang dimaksud ialah hak syara' atau hak agama. Dan maksudnya menolak kemaksiatan. Dan manusia harus menyusahkan diri menolak maksiat, sebagaimana harus menyusahkan dirinya meninggalkan maksiat. Dan semua maksiat itu payah-payah meninggalkannya. Dan sesungguhnya taat semuanya kembali kepada menyalahi hawa nafsu. Dan itu adalah sangat payah. Kemudian tiada harus ia menanggung semua kemelaratan. Bahkan penguraiannya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, termasuk derajat yang dijaga, yang ditakuti si muhtasib. Dan sesungguhnya terdapat perselisihan ahli-ahli fikih mengenai dua masalah yang mendekati maksud kita. Pertama, mengambil barang yang terdapat di jalan atau luktoh, adakah wajib? Barang yang dijumpai di jalan itu barang hilang. Dan yang mengambilnya itu mencegah dari kehilangan dan berusaha memeliharanya. Yang benar mengenai ini pada kami, bahwa diuraikan dan diperkatakan, jikalau barang yang terdapat di jalan itu berada pada tempat, jikalau ditinggalkan barang di situ, niscaya tiada akan hilang, tetapi akan diambil oleh orang yang mengetahui luktoh itu atau ditinggalkan. Seperti jikalau barang itu dalam masjid atau langgar, yang tertentu orang yang masuk ke dalamnya, dan semuanya orang-orang kepercayaan, maka tiada wajib dipungut barang tersebut. Jikalau pada tempat yang akan hilang, maka padanya penelitian. Kalau sukar menjaganya, seperti jikalau benda itu hewan dan memerlukan kepada umpan dan kandang, maka tiada wajib memungutnya. Karena bahwasanya yang wajib mengambilnya itu ialah hak si pemilik. Dan haknya itu disebabkan si pemilik itu manusia yang terhormat. Dan si pengambil juga manusia. Dan mempunyai hak untuk tidak mendapat kepayahan karena orang lain. Sebagaimana ia tidak memayahkan orang lain karenanya. Jikalau luktoh itu emas, atau kain, atau sesuatu yang tidak ada kemadharatan padanya, kecuali semata-mata payah memberitahukan kepada orang untuk diketahui siapa pemiliknya atau takrif, maka dalam hal ini seyogyalah berada pada dua cara. Ada yang mengatakan bahwa memberitahukan atau takrif dan menegakkan syarat-syaratnya adalah payah. Maka tiada jalan untuk mewajibkan yang demikian, kecuali orang itu berbuat sunat atau tabaruk, maka ia menerima keharusan itu karena mencari pahala. Dan ada yang mengatakan bahwa kepayahan yang sekedar itu adalah dipandang kecil dibandingkan kepada menjaga hak-hak kaum muslimin. Maka ini disejajarkan pada tempat yang sejajar dengan kepayahan saksi menghadiri sidang mahkamah atau pengadilan. Maka tiada wajib berjalan jauh ke negeri lain, kecuali ia bertabaruk dengan yang demikian. Maka apabila majelis hakim itu dekat rumahnya, niscaya wajiblah ia hadir. Dan adalah kepayahan dengan beberapa langkah ini, tiada dihitung kepayahan untuk maksud menegakkan kesaksian dan menunaikan amanah. Kalau pengajian itu berada di pinggir yang lain dari negeri itu dan memalukan datang pada tengah hari dan sangat panas, maka ini kadang-kadang menjadi tempat ijtihad dan penelitian. Sesungguhnya kemadharatan yang diperoleh oleh orang yang berusaha memelihara hak orang lain mempunyai tepi tentang sedikitnya yang tidak diragukan, tentang tidak perlunya diperhatikan, dan tepi tentang banyaknya yang tidak diragukan, tentang tidak harus menanggungkannya. Dan di tengah-tengah, yang tarik-menarik oleh dua tepi di atas, dan selamanya berada pada tempat keraguan dan penelitian. Dan itu termasuk keraguan sepanjang masa, yang tiada termasuk dalam kesanggupan manusia menghilangkannya. Karena tiada alasan yang memisahkan antara bagian-bagian yang berdekatan. Tetapi orang yang takwa itu memandang padanya bagi dirinya sendiri dan meninggalkan apa yang meragukannya kepada apa yang tidak meragukan. Maka inilah penghabisan kasyaf atau terbuka hijab dari pokok ini. Rukun keempat, ihtisab itu sendiri mempunyai tingkat-tingkat dan adab-adab. Adapun tingkat-tingkat itu, maka yang pertama ta'aruf, kemudian melarang atau nahi, kemudian pengajaran dan nasihat, kemudian memaki dan menghardik, kemudian merubah dengan tangan, kemudian mengancam dengan pukulan, kemudian menjatuhkan pukulan dan melaksanakannya, kemudian menampakkan senjata, dan kemudian melahirkan kekuatan dengan teman-teman dan mengumpulkan tentara. Adapun tingkat pertama, yaitu ta'aruf. Kami maksudkan dengan ta'aruf, ialah mencari pengenalan dengan berlakunya kemungkaran itu. Dan ini adalah dilarang, yaitu mencari-cari keburukan orang atau tajassus yang telah kami sebutkan dahulu. Maka tiada siyogialah menghaluskan pendengaran ke rumah orang lain, supaya mendengar bunyi rebab, dan tidak untuk menarik nafas, supaya dapat mengetahui bau kamar, dan tidak untuk menyentuh sesuatu dalam kain, supaya diketahui bentuk seruling, dan tidak untuk mencari berita dari tetangga, supaya mereka itu menceritakan kepadanya apa yang berlaku dalam rumah orang itu. Ya, jikalau dua orang adil menceritakan kepadanya dari permulaan, tanpa meminta berita bahwa si Anu meminum khamar di rumahnya, dan di rumahnya akan ada kamar yang disediakan untuk diminum, maka ketika itu ia boleh memasuki rumah tersebut dan tidak wajib meminta izin. Dan adalah melangkahi kepunyaan orang itu dengan memasukinya adalah untuk sampai kepada menolak kemungkaran. Seperti memecahkan kepalanya dengan pukulan untuk larangan, manakala memerlukan kepada yang demikian. Dan jikalau hal itu dikabarkan oleh dua orang adil atau oleh seorang adil, kesimpulannya oleh tiap-tiap orang yang diterima ceritanya, tidak kesaksiannya, maka tentang bolehnya menyerbu ke rumah itu dengan kata orang-orang tersebut kepadanya menghendaki penelitian dan kemungkinan. Yang lebih utama menahan diri dari penyerbuan itu. Karena pemilik rumah itu berhak untuk tidak dilangkahi rumahnya dengan tidak seizinnya. Dan hak seorang Islam itu tidak gugur dari apa yang telah tetap menjadi haknya, kecuali dengan dua orang saksi. Ini adalah lebih utama, apa yang dijadikan menjadi maksud padanya. Dan ada yang mengatakan bahwa ukiran pada cincin Luqman ialah menutup apa yang engkau lihat adalah lebih baik daripada menyiarkan apa yang engkau duga. Tingkat kedua, ta'rif atau pemberitahuan. bahwa perbuatan mungkar kadang-kadang tampil kepadanya orang yang tampil dengan kebodohan. Dan apabila ia diberitahukan bahwa perbuatan itu mungkar, niscaya ditinggalkannya. Seperti orang bodoh di desa atau as-sawadi yang bersalat dan tidak mengerti tentang rukuk dan sujud, lalu ia tahu demikian karena kebodohannya. Dan tidaklah itu sholat. Jikalau ia senang bahwa ia tidak bersolat, niscaya ditinggalkan sholat itu sendiri. Maka wajiblah memberitahu kepadanya dengan lemah lembut, tanpa kekerasan. Yang demikian, karena dalam kandungan memberitahu itu penyadaran kepada kebodohan dan kedunguan. Dan memperbodohkannya itu menyakitkan. Dan sedikitlah orang yang senang dikatakan ia bodoh dalam hal urusan, lebih-lebih dalam hal agama. Karena itulah Anda melihat orang yang keras marahnya. Betapa ia marah apabila ia diperingati kepada kesalahan dan kebodohan. Dan bagaimana ia bersungguh-sungguh mengingkari kebenaran yang sudah diketahuinya, karena takut terbuka aurat kebodohannya. Aurat kebodohan yaitu aurat, artinya bagian dari badan kita yang dirasa malu bila terbuka. Aurat kebodohan artinya kebodohan diserupakan dengan aurat, malu kalau terbuka sampai diketahui orang bahwa ia atau kita bodoh. Dan terjemah. Dan tabiat manusia itu lebih loba menutupi aurat kebodohannya daripada menutupi aurat yang sebenarnya. Karena kebodohan itu suatu kekejian pada bentuk jiwa, suatu kehitaman pada muka, dan orang yang bodoh itu dicaci orang. Kekejian dua bagian badan atau bagian muka dan belakang yang mengeluarkan najis itu kembali kepada bentuk badan. Dan jiwa lebih mulia daripada badan. Dan kekejian jiwa adalah lebih buruk dari kekejian badan. Kemudian badan itu tidak dicaci orang karena dia itu kejadian yang dijadikan oleh Khalik. Yang tiada termasuk berhasilnya dengan pilihan mempunyai badan itu sendiri. Dan tiada termasuk dalam pilihannya untuk menghilangkan, membaguskan badan itu. Kebodohan itu suatu kekejian yang mungkin dihilangkan dan digantikan dengan kebagusan pengetahuan. Maka karena itulah, sangatnya kebejian yang dirasakan oleh manusia dengan tampak kebodohannya, dan sangatnya kegembiraan pada dirinya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, enaknya ketika menampak keelokan ilmunya pada orang lain. Apabila ta'rif itu pembukaan aurat dan menyakitkan hati, maka tidak boleh tidak diobati untuk menolak kesakitan itu dengan kelemah lembutan kasih sayang. Maka kita katakan kepadanya bahwa manusia tidak dilahirkan berilmu, dan kita juga tadinya bodoh tentang urusan sholat. Lalu kita diajari oleh alim ulama. Mungkin kampung engkau sepi dari ahli ilmu, atau ahli ilmunya teledor tentang menguraikan dan menerangkan sholat. Sesungguhnya syarat sholat itu tuma'ninah pada rukuk dan sujud. Begitulah diterangkan dengan lemah lembut supaya menghasilkan ta'rif tanpa menyakitkan. Sesungguhnya menyakitkan orang Islam itu haram yang harus dijaga. Sebagaimana menetapkannya atas perbuatan mungkar itu dijaga. Dan tidaklah termasuk orang berakal atau berpikiran waras, orang yang membasuh darah atau dengan air kencing. Orang yang menjauhkan berdiam diri dari perbuatan mungkar yang harus diawasi dan menggantikannya dengan yang menyakitkan, yang harus dijaga bagi orang Islam, serta tidak diperlukan daripadanya, maka sesungguhnya ia telah membasuh darah dengan air kencing menurut yang sebenarnya. Apabila engkau ketahui atas suatu kesalahan pada bukan urusan agama, maka tiada sia-sialah engkau mengembalikannya kepadanya. Sesungguhnya ia akan memperoleh faedah ilmu pengetahuan dari engkau, dan dia menjadi musuh engkau, kecuali apabila engkau mengetahui bahwa ia akan mengambil ilmu pengetahuan baginya, dan yang demikian sukar sekali didapati.